Adakah mereka mengetahuinya? Adakah Impasinium di daerah Jepang? Adakah mereka peduli setan dengan pertanyaan arti apa yang sebenarnya tidak baik? Demi memenangkan trading, mereka memproklamasikan Indonesia. Mereka menyangka hingga mereka memahaminya seperti banyaknya bangsa-bangsa di dunia ini. Nilai trading mereka turun hingga daulat forensik tersebut menjadi pertanyaan di sebuah hati di masa depan, di sebuah sudutnya. Mereka kehilangan banyak peran. Mereka kerugian banyak peran arti dari nilai trading rupiah. Beda dengan Ramalium. Beda dengan masa lalu. Mereka pikir mereka bentangkan kemerdekaannya. Mereka pikir di awal waktu Bung Karno ataupun Bung Hatta. Mereka berpikir. Namun Impasinium itu berbeda, agresi, tuntutan mengapa berperang. Mengapa Jepang, mengapa Amerika, mengapa juga besaran. Salvation itu terposisikan di posisi. Ketidaklayakan mereka saat ini. Mereka berperan, berpikir, merebut nilai trading rupiah adalah syarat segala-galanya. Dalam argumen apapun, memerdekakan manusia. Treaty Pre-Colony dan Treaty Modern Country. Government Country Indonesia. Kiranya sebuah prinsip pertanyaan. Kiranya mereka benar. Government Country Indonesia dengan trading rupiahnya. Pre-Colony, di mana Jayakarta 497 tahun lamanya di tahun 2024. Mereka berpikir. Trikoloni di era masa milenia. Generasi di mana mereka cari arti. Namun, trading rupiah tetap turun. Entah bukan karena hutang, entah bukan karena salah mereka, tapi kita sendiri yang sebenarnya berdiri di permukaan politik nilai tukar yang salah. Seharusnya bisa menulis dan membaca dengan caranya sendiri, bukan dengan mengambil italik latin yang mereka punya. Harusnya bisa mengkoordinasi sendiri nilai tukarnya sendiri. Karena dulu imperialisme itu adalah tahta para raden. Mungkin pernyataan ini salah. Namun, dalam fluktuasinya, terjurnal.